وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد أحمد معبد حفظه الله تعالى: الاستعاذة حكمها وصيغتها وحالاتها. Kemudian masuk kepada bab berikutnya, beliau menerangkan tentang isti'adzah. Itu lafaz berlindung kepada Allah SWT oleh seseorang ketika dia hendak membaca Al-Quran. Maka apa hukumnya isti'adzah, serta bagaimana sighah lafaz yang datang dalam isti'adzah, kemudian kapan selayaknya seseorang membaca isti'adzah. Kata beliau: ma hukmul isti'adzati, apa hukum isti'adzah? Hiya mustahabbatun. Hukum isti'adzah inda jamahiril ulama, di sisi jumhur para ulama hukumnya mustahab. Wa qila anna alayhi mengatakan wajibatun indal bad'i bil qira'ah. Ada pendapat pula yang mengatakan isti'adzah itu hukumnya wajib ketika seseorang hendak mulai membaca Al-Quran, fi awali surati atau fi wasatiha. Ya, baik itu dia mengawali di awal surah itu sendiri ataupun apa, mengawali di tengah surah. Pasti dia dihafalkan untuk besok. Ini sebagian dari pendapat para ulama, tapi jumhur tadi beranjak berpendapat bahwasanya isti'adzah hukumnya mustahab. Wa dalilu dzalika, dalil yang menunjukkan wajibnya isti'adzah menurut pendapat para ulama yang beranggapan isti'adzah itu wajib, qauluhu ta'ala, Allah firmankan di surat An-Nahl: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت هنا فإذا أردت أن تقرأ. Jika engkau ingin membaca Al-Quran atau jika engkau hendak membaca Al-Quran, bukan maknanya madhi. Jika engkau telah membaca Al-Quran kemudian membaca isti'adzah, tidak. Ya, jadi bukan maknanya madhi. Kenapa? Karena di sini memakai lafaz maldi. Iya. Jadi apa dalam firman Allah SWT ini tidak berlaku kaidah fi'il maldi yang kita ketahui di kitab-kitab nahu. Ya, maksudnya fi'il maldi apa? Madalla ala hadadin waqa'a qabla zaman takallum. Kejadian yang terjadi sebelum orang berbicara. Ya. Jadi kejadiannya sudah berlalu. Sehingga kalau diartikan dengan fi'il madhi, jika engkau telah membaca, maka membaca apa? Isti'adzah. Tapi maksudnya bukan itu kata para ulama. Maksudnya idza aradta an taqra. Jika engkau hendak membaca, hendak memulai. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta atau idza dakhala ahadukumul khala'a فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Bukan masuk WC atau bukan di dalam tempatnya, tidak apa. Idza aradta an tadkhul. Jika kamu hendak masuk. Baik. Bisa faham? Dan firman Allah SWT, أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. أَتَى di situ apa? Telah datang. Tetapi apakah perkara itu telah datang? Tidak. أَتَى أَمْرُ اللَّهِ, urusan Allah SWT telah datang kalau diartikan fi'il madhi. Tetapi apa? Bukan telah datang. Artinya benar terjadinya. Itu apa? Hari kiamat. Apakah sudah terjadi? Belum. Tapi Allah SWT memakai dengan apa? Lafaz fi'il madhi. Tapi artinya apa? Bukan menunjukkan telah terjadi. Tanya. Di sini apa? menurut madhab yang beranggapan bahasanya isti'adah wajib, datang dengan lafad apa? Perintah. Ya, lafad perintah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idh fil amr. Wal aslu lil wujub. Ya, asal perintah apa menunjukkan wajib. Fil qa'idah. Di dalam qa'idah. Usul. Tayyib. Dan kapan perintah itu menunjukkan wajib? Malam yusrifuhu dalil ila istihbabiha. Selama belum adanya dalil yang memalingkan dari apa? Dari wajibnya kepada istihbab. Maka apa? Bakin alal wujub. Perintah tersebut tetap di atas wajib selama belum ada dalil yang memalingkannya. Tayyib. Tetapi kata madhab yang pertama, kata madhab para jumhur para ulama, di sana banyak dalil yang memalingkan dari wajibnya. Di antaranya apa? Di antaranya kisah tu Jibril. Kisah Jibril ketika Nabi SAW menurunkan wahyu yang pertama, atau Jibril menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW. Iqra. Qultu lastu biqari. Saya tidak bisa membaca. Karena Nabi SAW apa? Ummi. La ya'riful kitabah wala qira'ah. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga ketika Jibril memerintahkan membaca, iqra. Lastu biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra. Bacalah. Allah SWT akan memudahkan bacaan tersebut. Sehingga apa? Dibaca. Kenapa? Karena Allah SWT 'allamal insan ma lam ya'lam. Mengajari manusia yang tadinya tidak tahu. Tanya. Sehingga dalam hadis ini, dalam kisah ini, Jibril alaihissalatu wassalam tidak memerintahkan kepada Nabi SAW apa? Ista'idh billah. Baca isti'adah sebelum baca ikhra. Ya. Sebelum baca 5 ayat pertama dari surat ikhra. Jadi tidak ada di situ perintah apa? Isti'adah. Tayyib. Atau yang antum ketahui pula dalam hadis Jabir inda Muslim tentang khutbah Nabi SAW. Ya, setelah beliau selesai membawakan muqaddimah, ini alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sampai akhir, thumma ma ba'du, kemudian ditutup, dan Rasulullah SAW membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Ya. Rasulullah memulai membaca ayat tetapi apa? Tidak membacakan isti'adah. Sehingga min al-khata, kata ulama, termasuk kesalahan di dalam khutbah hajah dia membaca apa? Sebelum membaca ayat membaca isti'adah dan basmalah. Karena Nabi SAW tidak mencontohkan di situ. Ya. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sampai terakhir. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan hal itu. Tayyib. Daripada sekian yang memalingkan daripada wajibnya isti'adzah. Sehingga rajih Allah taala alam bisawab yang mustahab. Demikian pula di dalam salat, ya, hukumnya mustahab. Wala khilafa fi anna al-isti'adzah, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada silang pendapat bahwasanya isti'adzah laisat min al-Qur'anil Karim, bukan termasuk daripada Al-Qur'anul Karim. Bukan termasuk Al-Qur'anul Karim, tetapi apa? Isyarah daripada Al-Qur'anul Karim. Isyarah daripada Al-Qur'anul Karim. Sehingga sebagian orang pernah bertanya, kenapa katanya isti'adzah bukan daripada Al-Quran, kalau didahulukan? Karena ini adanya perintah Allah SWT ketika hendak seseorang membaca, dahului dengan isti'adzah. didahului dengan isti'adzah, sehingga didahulukan meskipun bukan daripada Al-Qur'an. Tayyib. Walakinnaha tutlabu 'inda tilawati Al-Qur'an, akan tetapi meskipun dia bukan termasuk daripada Al-Qur'an, maka dia dituntut untuk membacanya atau dibacanya ketika hendak membaca Al-Qur'an. Tayyib. Sehingga karena isti'adzah bukan daripada Al-Qur'an, dengan demikian apa tidak ada perintah tartil apa yang telah kita sebutkan di tarjih Syekh Hani hafizallahu taala, ya, maka boleh bagi seseorang untuk mentartil ataupun tidak, ya, mentartil ataupun tidak, ya, barang siapa yang dia mentartil karena hendak digabungkan dengan setelahnya Al-Qur'an, dan yang tidak karena itu bukan Al-Qur'an, sementara tartil tajwid mabahithi at-tajwid termasuk daripada pembahasan tajwid, dan dia bukan apa termasuk pembahasan tajwid karena bukan Al-Qur'an. Tayyib. Sehingga mungkin antum dengar di kaset-kaset biasanya para qori sebelum membaca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim tanpa ditartilkan. Tayyib. Bebas, ya. Urusannya bebas mau ditartil atau tidak. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala ma hiya sigatul isti'adzatil mukhtarah? Apakah lafaz isti'adzah yang dipilih? Seperti apa lafaz al-isti'adzah yang terpilih atau yang dipilih untuk dibaca ketika hendak memulai membaca Al-Qur'an? Qala rahimallahu ta'ala hiya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tayyib. Kenapa beliau memilih dengan lafaz ini? Wa hadhihi hiya as-sighatu allati warada al-amru biha fi surah An-Nahl. Karena sighah inilah, ya, bentuk lafaz seperti inilah yang datang secara perintah untuk berlindung dengan lafaz tersebut di surat An-Nahl. Ya, sebagai isyarah yang ada di surat An-Nahl. Fasta'id billahi minasyaitan mirrajim. Tayyib. Rajim sini fa'il bermakna maf'ul. Fa'il maknanya maf'ul. Imarjum. Fi qawlihi ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tayyib, ini yang masyhur. Sebagian para ulama ada yang membolehkan dengan sigoh yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan lafaz atau dengan sirah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi dengan sigah seperti itu. Tapi ini yang masyhur dan yang lebih sahih. Qala rahimallahu ta'ala kam halatan lil isti'adzati, ada beberapa keadaan untuk bacaan isti'adzah. Kata beliau lil isti'adzati arba'u halatin, isti'adzah memiliki 4 keadaan. Halatani yujharu biha fihima, dalam 2 keadaan isti'adzah ini dijaharkan, dikeraskan. Ya, isti'adzah di dalam 2 keadaan tersebut dikeraskan membacanya. Wa halatan yusarru biha fihima, dan 2 keadaan yang lainnya disirkan, dipelankan. Kapan itu? Kapan isti'adzah dikeraskan, kapan isti'adzah dipelankan? Fayujharu biha 'inda al-qira'ati fil mahafil, dikeraskan isti'adah ketika hendak membaca fil mahafil. Mahafil ini ahsannya bukan diartikan dengan pesta atau perayaan, ya, seperti perayaan namanya mahafil Isra Mi'raj, karena ini bid'ah. Taib, seorang punya hendak merayakan hari-hari tertentu diawali dengan qiraatul Quran, tidak. Ulama yang lain seperti al-Imam Az-Zajari di situ, beliau mengatakan fid daur, dalam belajar bersama, ya, ketika kita belajar bersama, terlebih kata beliau apa, antum mempunyai sebagai orang pertama yang membaca, ya, karena Imam Ibnu Jazari membawakan di situ halah dalam kitabnya Nashr, membawakan beberapa hal kapan isti'adzah itu dijaharkan. Di antaranya ini, ketika antum belajar bersama halaqah dan antum sebagai orang pertama yang membaca, maka apa, ketika itu disunnahkan untuk dikeraskan dibaca, karena antum pertama membaca. Adapun yang kedua sampai terakhir disirkan saja, kecuali sang guru memerintahkan apa untuk mengeraskannya, dia ingin tahu seperti apa isti'adzahnya, ya. Tapi yang dianjurkan yang pertama saja. Bata'limi, dan juga dalam pengajaran, apa fungsinya? Lian satasami'u lil qira'ati min awwaliha, ya, supaya pendengar itu terdiam untuk mendengarkan bacaan dari awalnya. Ya. Supaya yang lainnya apa? Terdiam. Ya, ini ketika apa? Hendak awal membaca, baik itu dalam belajar bersama ataupun dalam pengajaran. Ya, sedang mengajari orang atau sedang mengetes orang, maka orang yang ditesnya apa, yang diajarinya dikeraskan. Tayib, sudah betul. Yusarru biha, dan isti'adzah dipelankan. Inggal qiraati fi shalah, ketika apa, membacanya di dalam salat. Ya. Bahkan bukan hanya saja isti'adzah, basmalah pun apa, disirkan. Ya, tidak dikeraskan. Seperti yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, salaitu khalfa Umar wa Abi Bakr, aku salat di belakang Umar dan Abu Bakar, apa? Tidak mendengar mereka membaca dengan basmalah. Tidak terdengar, menunjukkan apa? Basmalah itu dibaca sir. Dan ini apa, secara mutlak dalam salat apa saja. Wal infirad, dan juga disirkan isti'adzah ketika membaca sendiri. Antum membaca sendiri. Tayyib. Wa aydan fi dawri, demikian pula ketika belajar bersama dalam satu halaqah, idza qara'a ma'a jama'ati, jikalau dia membaca bersama apa, sekelompok manusia yang lainnya. Wa lam yakun huwal mubtadi, dan dia bukan sebagai orang yang pertama kali membaca. Ya, dia bukan sebagai orang pertama kali membaca, berarti dia orang yang kedua sampai terakhir. Kecuali tadi, kalau sang guru memerintahkan untuk dikeraskan, maka dikeraskan isti'adzahnya, mungkin untuk mengetahui pelafalannya, kebenarannya atau tidak. Tapi ini beberapa hal, kapan dikeraskan dan kapan disirkan al-isti'adzah. Baik, insyaallah nanti dalam Jazariyah lebih disebutkan lagi oleh Ibnu Jazari beberapa hal tayib dikeraskannya dan dipelankannya isti'adzah. Qala rahimallahu taala al basmalah, sighatuha wa hukmuha wa halatuha. Basmalah, bagaimana bentuknya atau lafadznya, dan bagaimana pula hukum basmalah serta keadaan basmalah dalam membacanya. Qala rahimallahu ta'ala, ma hiya sighatul basmalati, apakah bentuk lafaz daripada basmalah seperti apakah? Ya, bentuk lafaz basmalah, karena basmalah ini ya diibaratkan kalau dalam bahasa Indonesianya sebagai singkatan. Tayyib. Artinya apa? Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Seperti hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan yang lainnya. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala sighatuha, maka lafaz daripada basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang masyhur ma'ruf. Tayyib. Ma hukmuha? Kemudian apa hukum basmalah ketika membaca atau ketika hendak membaca Al-Quran? Qala la khilafa fi kauniha ba'du ayatin min suratin Naml. Terjadi kesepakatan dari para ulama, yaitu dua kesepakatan. Kesepakatan yang pertama tentang basmalah bismillahirrahmanirrahim, itulah khilaf, tidak ada perselisihan, tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwasanya basmalah bismillahirrahmanirrahim satu ayat di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan yang kedua bahwasanya basmalah la yuktab wa la yuqra fi awal suratil Bara'ah. Basmalah tidak ditulis dan juga tidak dibaca di awal surah Taubah, Bara'ah. Itu dua kesepakatan. Kemudian apa? Terjadi dua khilaf juga. Jadi ada dua kesepakatan dan ada dua perselisihan. Dua perselisihan tersebut adalah apa? Apakah basmalah ayat dari Al-Fatihah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah basmalah ayat dari setiap surat? Ya, karena ditulis di setiap surat. Tayyib. Yang rajih tentunya apa? Basmalah bukan daripada ayat surat Al-Fatihah. Tapi basmalah kata para ulama ji'a biha li faslin baina suwar, atau sebagai ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri yang didatangkan sebagai pemisah di antara surat demi surat kecuali Bara'ah saja. Tayyib. Yang masyhur dari dia itu hadis kursi dari Abu Hurairah inda Muslim, yang sering kita ulang-ulang. Qala Allah azza wa jal, qassamtu salata baini wa bainal 'abdi nisfayn, nisfuha li wa nisfuha lil 'abdi, wa idza qala al 'abdu alhamdulillah hamadani 'abdi. Allah subhanahu wa ta'ala mulai di dalam diskusinya ini, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah di dalam salatnya, Allah katakan apa? Hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Sehingga Allah SWT mulai di sini dengan alhamdulillah, ya bukan dengan basmalah. Tayyib. Ya, adapun qiraah Hafs bin Asim mencantumkan basmalah itu termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Sehingga ini kembali kepada antum, jika antum ikut berpendapat dengan pendapatnya para ulama yang mengatakan basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca di dalam sholat. Bahkan apa rukun, karena Al-Fatihah ruknun min arkani sholat. Sehingga barang siapa yang dia tidak membacanya sahwan atau amdan, tidak sah rakaat tersebut. Wajib untuk dia mengulang atau menambah ya rakaat yang tidak membaca bismillah. Tetapi barang siapa yang dia ikut berpendapat bahwasanya basmalah itu bukan sebagai ayat Al-Fatihah, maka tatkala dia membaca atau tidak membaca karena lupa, atau bahkan dia tidak membacanya sengaja karena dia beranggapan bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah, la syai' alaih. Ya, salatnya tidak atau apa tidak diperintahkan mengulang atau menambah. Baik. Ini tafsiran yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman dalam tafsir Al-Fatihah. Baik. Jadi kembalinya tadi, jadi hati-hati bagi yang beranggapan basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah untuk dia membacanya ketika salat. Itu dengan disirkan. Dan yang tidak, tidak mengapa ketika dia lupa. Baik. Wa hiya mashru'atun 'inda al-bad'i bi kulli amrin mustahsan. Iktida'u bil Qur'anil Karim. Maka basmalah merupakan perkara yang disyariatkan ketika memulai setiap perkara yang dianggap baik. Hal itu apa? Afwan, iktida'an bil Qur'anil Karim. Yang mencontoh terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ketika seseorang hendak melakukan perkara yang mustahsan, dianggap baik. Dan baik di sini ingat sesuai syariat. Ya, sesuai dengan syar'i. Maka hendaklah dia apa? Memulai dengan basmalah, kata beliau. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim fahuwa aqta'. Dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Barang siapa atau setiap perkara yang inti, yang penting dan tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus. Abtar ay la syai'an. Amalan tersebut tidak ada nilainya. Ya, la syai'ali. Dan juga di sini ditafsirkan oleh beliau makna aqta atau abtar, para ulama menafsirkan la syai'ali, tidak ada nilainya. Baik. Kalau beliau di sini apa? Naqisun, amal tersebut kurang. Amal tersebut kurang atau tidak ada nilainya. Di sini juga terlihat dia Al-Khatib Al-Baghdadi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Baik. Dan sini disebutkan dihasankan oleh Ibnu Salah, Imam Nawawi, dan juga dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Baik. Tapi bahwasanya di sini lemah. Ya, di dalamnya ada Muhammad Ibnu Imran, seorang rawi yang dhaif sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Irsyad Syari, pembukaan Fathul Bari di situ, dan juga Syekh Albani dalam awal kitab Al-Irwa Al-Ghalib, demikian pula Syekh Mukbil rahimallahu taala. Baik. Sehingga yang beranggapan lemah tentang hadis ini kembali kepada keumuman, yaitu mencontoh kepada Al-Quran dan juga Nabi Sallallahu Alaihi wasallam dalam setiap rasail beliau. Kecuali memang di sana nas-nas yang jelas perkara tersebut diawali dengan bismillah. Ya, nas-nas yang jelas dari keluar rumah. Ya. Dan berhubungan suami dengan istrinya. Yang lainnya yang ada nas-nas tentang basmalah, maka apa dibaca sesuai dengan nas yang ada. Tayyib. Atau ketika menyembelih. Ya, bismillah. Lakinnal khilafa fi kauniha ayatan min kulli surah. Tetapi yang terjadi perselisihan, terjadi persilangan pendapat di antara ulama, apakah basmalah itu sebagai ayat bagi setiap surah atau bukan? Wa ayatan min al-Fatihah, atau dia sebagai salah satu ayat dari Fatihah atau bukan? Itu. Jadi ada dua kesepakatan dan ada dua perselisihan. Wa madhhabu Hafs an 'Asim, dan madhhab Hafs an 'Asim anha ayatun min al-Fatihah. Dia ayat daripada Al-Fatihah. Sehingga apa? Harus dibaca ketika salat. Wa min kulli suratin illa surati Bara'ah, dan juga menurut Hafs an 'Asim, yaitu qiraah kita semuanya yang kita hadapi adalah qiraah beliau. Tayyib. Sehingga apa dicantumkan. Dan juga dalam qiraah ini termasuk daripada ayat bagi setiap surah kecuali surah Bara'ah. Sehingga dicantumkan pada setiap surah kecuali surah Bara'ah, surah Taubah. Wa yufsalu biha baina suwari kulliha, dan dijadikan pemisah dengan basmalah di antara surat-surat yang ada semuanya. Kecuali di antara Al-Anfal, illa bain Al-Anfal wa Bara'ah. Kecuali di antara Al-Anfal dan Bara'ah. Ya. Tapi karena terjadi perselisihan pula di para ulama, apakah Bara'ah itu termasuk dari surat Al-Anfal atau surat tersendiri? Wa 'ala hadzal qawli tajibu qira'atuha fi shalah. Maka dengan pendapat ini, pendapat Hafs an 'Asim dan para ulama yang lainnya, wajib untuk membacanya dalam salat. Karena apa? Rukun. Ya. Sehingga seseorang yang tidak membacanya tidak teranggap rakaat tersebut. Tidak teranggap rakaatnya. Amma qira'atuha fi awsati surah, adapun membaca Al-Fatihah di tengah-tengah surah. Ya. Antum langsung mungkin ngambil tengahnya, tidak dari awalnya. Fal ikhtiyaru hasilun lil qari, maka si pembaca, seorang pembaca, dia boleh memilih. Ya. Fa in syaa qara'aha, kalau dia mau baca, silakan boleh. Ya, meskipun apa di tengah surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fi jannatin 'aliyah. Sampai terakhir dia langsung ambil dari tengah. Ho insya'a iktafa bil isti'adah, dan jika dia mau, dia cukup dengan isti'adah saja, langsung apa membaca ayat. Qala rahimallahu ta'ala kam halatan lil basmalati indal wasli baina suratain, ada berapa keadaan membaca basmalah ketika menyambungkan di antara dua surah. Ya. Ketika menyambungkan di antara dua surah, basmalah itu ada berapa keadaannya? Seperti apa cara membacanya? Kecuali tadi di antara Al-Anfal dan Bara'ah. Ini ada pembahasan tersendiri. Qala rahimallahu ta'ala laha baina suratain arba'u halat. Ya, ketika kita hendak menyambung di antara dua surah, maka basmalah ini memiliki empat keadaan, empat cara bacaannya dalam menyambungkan di antara dua surah. Talatun jaizatun, tiga cara hukumnya boleh dilakukan. Boleh yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Rabi'atu ghairu jaizatin, tetapi yang keempat tidak boleh untuk diamalkan, tidak boleh untuk dibaca. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, qat'ul jami', memutuskan keseluruhan. Dalam artian diputus keseluruhan antara akhir surah, narik nafas, kemudian apa, membaca Al-Fatihah, kemudian tarik nafas kembali, membaca awal surah. Artinya ada waqaf di antara akhir surah, basmalah, kemudian apa, awal surah. Sudah menghafal itu yang belakang, Abdul Hakim Faruk, sudah menghafal. Arti daripada qat'ul jami' yaitu qat'u akhir surati anil basmalah, memutuskan akhir surah, menghentikan akhir surah dari basmalah. Ya, antum baca akhir surah, kemudian apa, waqaf, setelah itu baca basmalah, dan setelah itu apa, membaca awal surah. Waqatul basmalati an awal surati taliyati, kemudian apa, memutuskan basmalah daripada awal surah berikutnya. Tanya. Seperti antum ingin menyambungkan antara akhir surah Al-Qadr umpamanya dengan awal surah Al-Bayyinah, ya. Baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Ya, meskipun tentunya bacaan yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat demi ayat. Ya, ayat demi ayat. Tetapi apa, tentunya boleh. Ya, hukumnya mubah saja. Kita menyambung di antara surah-surah yang ada. Maka jika law qad'ul jami', ya, antum selesaikan akhir daripada surat Al-Qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selesai di situ. Kemudian apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Baru baca. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, seperti itu. Itu namanya qat'ul jami'. Akhir surah berhenti, basmalah berhenti, kemudian baru awal surah. Baik. Mudah insyaallah. Qat'ul jami'. Yang kedua, qat'u akhir surah anil basmalah, memutuskan akhir surah dari basmalah. Wa waslul basmalati bi awal surati taliyati, dan menyambungkan basmalah dengan awal surah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berhenti. Dan setelah itu basmalahnya langsung nyambung dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dan jangan lupa apa, akhirnya, ujungnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil. Jangan rahim, lam yakunil. Ya, jangan disukunkan mimnya. Baik. Dan yang ketiga, waslu akhir surati bil basmalah, menyambungkan akhir surah dengan basmalah. Ma waslil basmalati bi awal surati taliyah, disambungkan akhir surah dengan basmalah, dan disambungkan basmalah dengan awal surah. Namanya apa? Waslul jami', disambungkan secara keseluruhan. Salamun hiya hatta hatta matla'il fajri bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladzina kafaru, sampai akhir ayat ya, atau waqaf ketika nafas kita kurang. Baik. Dan yang keempat yang dilarang yaitu waslu akhir surah bil basmalah ma'al waqfi 'alaiha, menyambungkan akhir surah dengan basmalah kemudian waqaf. Tsummal ibtida'u bi awal surah, kemudian memulai dengan bi awal surah tabi'ah, dengan awal surah berikutnya. Fahadhihi ghairu jaizah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Li'anna al-basmalah ta lil ibtida'i, karena basmalah itu untuk permulaan. Bi awal surah yaitu permulaan untuk awal surah. Walaysat lil intihai minha, bukan sebagai akhir daripada surah. Ya. Kenapa? Karena yuhi musami, akan memberikan pemahaman yang salah kepada pendengar. Dia mengira basmalah itu akhir surah nanti. Salamun hiya hatta matla'il fajri bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhenti di situ. Maka apa? Orang akan mengira, terlebih orang awam, orang yang tidak tahu bahwasanya basmalah min akhir surah. Sehingga ini apa? Dilarang. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.